Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين بابائي وابو إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik kepada kita semua, di mana pada kesempatan yang mubarakah ini Allah Azza wa Jalla limpahkan kembali sisi kehidupan yang Allah sebut sebagai kehidupannya as-su'ada, sebagai kehidupannya orang-orang yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kehidupannya orang-orang su'ada, orang yang sa'id, adalah terkait dengan keberhasilannya seorang hamba meraih jalan hidup yuhibbuhum wa yuhibbunah, punya syiar kehidupan Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah identitas atribut yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri orang-orang su'ada. Sekaligus atribut ini adalah atribut yang menunjukkan utuhnya orang yang meraih kehidupan su'ada. Dari sisi tujuan, dari sisi jalan yang dia tempuh, dari sisi proses yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut orang-orang su'ada ini disebutkan dalam proses yang utuh dari para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam sebuah ayat fa ulaikal ladina, mereka ini adalah bersama alladina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah telah anugerahkan nikmat atas mereka. Allah menyebut mereka adalah orang-orang yang kehidupannya dikaruniai nikmat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ma'alladina an'amallahu alaihim, orang-orang yang mereka ini kehidupannya dikaruniai nikmat oleh Allah ini, ditunjuk oleh Allah siapa mereka. Minan nabiyina, yaitu kehidupannya para nabi Allah dan orang-orang yang mengambil kehidupannya para nabi. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, wasiddiqina wasyuhada wassolihin, orang yang mereka telah meraih kehidupannya sebagai orang siddiqin dan meraih kehidupannya sebagai syuhada dan meraih kehidupannya sebagai solihin. Dan ini menunjukkan keutuhan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebut siddiqin adalah siddiqin sebagaimana yang disebut orang-orang yang sebagaimana digolongkan oleh Allah siddiqin. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebut syuhada, mereka adalah syuhada sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Begitu juga ketika Allah menyebutkan as-salihin. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyebut orang-orang yang meraih wilayah ini adalah wa may yuti'illah wa rasulahu, yaitu orang yang mereka punya kehidupan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan kesempatan-kesempatan sebagaimana yang Allah berikan kepada kita seperti ini adalah kesempatan di mana Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan kepada kita untuk meraih kehidupannya orang-orang syuhada. Sebagian ahlul ilm menjelaskan wilayatus sa'adah wa wilayatul fadal, wilayah orang-orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan, wilayah orang-orang yang diberikan oleh Allah fadl, hanya mereka, enggak ada lagi yang lain. Sehingga ketika kita dimudahkan oleh Allah masuk di dalam wilayah-wilayah itu, maka di sana ada alamat yang harus kita senantiasa pegangi alamat itu secara nyata. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan fa'malu faquli malu fasayarallahu wa rasuluhu amalakum, faquli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Kalian beramal, kalian bekerja, kalian menempuh jalan, Allah Azza wa Jalla melihat amalan kalian, melihat apa yang kita semuanya perbuat. Begitu juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan i'malu kullun muyassar, kalian berbuat. Dari sebab-sebab, dari jalan-jalan yang di situ disebutkan sebagai alamatus su'ada, fa kullun muyassar, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengingatkan wa kadzalika najzil muhsinin, pasti akan ada kehidupan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka menempuh jalannya orang-orang suada. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita punya wilayah untuk selalu mengurus wilayah kita, bukan untuk mengurus wilayahnya Allah. Nasib kita, ada wilayah Allah, ada wilayah kita. Di mana wilayah Allah? Wilayah Allah adalah al-jaza. Sebagaimana tadi Allah mengatakan najzi, kami yang membalas. Itu wilayahnya Allah Rabbul Alamin. Karena itu tidak, kita diajari oleh Allah untuk mengukur balasan. Apakah balasan itu enggak ada ukuran? Ada. Tapi bukan kita yang ukur balasan. Yang ukur balasan adalah Allah, karena Allah adalah a'lamu bi nafsihi wa a'lamu bi ghairihi. Dan Allah adalah la yadlimu. La yadlimuhum, Allah tidak akan mendzalimi mereka. Allah sudah mengingatkan, "Faman ya'mal mitsqala dzarrah yarah." Siapa yang beramal seberat biji sawi, dia pasti akan menuai, akan melihat. Ini wilayah Allah. Maka jangan wilayah Allah dijadikan kaidah. Sebagai contoh, Nabi Musa dulu diberi balasan oleh Allah untuk apa? Apa balasannya Allah kepada Nabi Musa? Diseberangkan laut, ya kan? Kemudian diberikan al-manna as-salwa. Ini wilayahnya makhluk atau wilayah Allah? Wilayah Allah. Terus kita mengambil agama supaya bisa diseberangkan laut Jawa. Benar seperti ini? Enggak benar. Ya. Karena itu Allah memberikan wilayah sendiri-sendiri kepada makhluk sesuai dengan keadaannya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Allah tentang pemberian yang khusus kepada para rasul, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Allah tentang nikmat yang Allah berikan pada Musa, tentang nikmat yang Allah berikan pada Ibrahim, tentang nikmat yang Allah berikan kepada Isa. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Terus saya dikasih apa?" Seakan-akan beliau menunjukkan pemberian itu berupa apa. Maka Allah ingatkan, "Alam nasyrah laka sadrak." Allah tunjukkan pemberian. Dan Allah samakan enggak pemberiannya satu makhluk dengan makhluk? Tidak. Sama-sama nabi saja diberi jaza oleh Allah, tidak sama. Sehingga tidak ada cita-cita Nabi Musa, "Saya ingin diberikan oleh Allah karomah seperti Nabi Ibrahim." Enggak. Karena itu bukan wilayah dia. Tidak ada Nabi Isa, "Wahai Allah, saya berikan karomah sebagaimana Nabi Musa, punya tongkat yang bisa jadi ular." Enggak. Tapi kita sekarang sering membalik wilayahnya Allah, kita jadikan kaidah. Melihat ada orang diberi oleh Allah ini, pemberian itu dijadikan kaidah. Ngukur orang sukses dengan pemberian itu. Sehingga akhirnya apa? Wilayah kita dilupakan. Apa wilayah kita? Ittabi'u bima unzila ilaihi mir rabbikum. Kalian ikut yang Allah turunkan dari Rabb kalian. Akhirnya sekarang tanya, "Kamu kok bisa nyebrang laut, caranya gimana?" "Oh, gini-gini, saya dulu dari kecil gini-gini." Oh, dijadikan kaidah. Lupa kepada Quran dan Sunnah. Lupa kepada kaidah-kaidah yang itu jadi wilayah dia. "Kamu kok bisa jadi orang alim, gimana?" "Oh, saya dulu juga jarang belajar." "Oh, kalau gitu kita jarang belajar. Biar jadi orang alim kayak kamu." Ini kekeliruan. Ini yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, "La yus'alu amma yaf'alu." Jazak itu wilayah Allah. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Karena kalau kita menanya wilayah Allah, sama saja nanti akan memasukkan wilayah syirik. Yang bisa menjadikan pula nyebrang laut, itu siapa? Allah. Yang bisa menjadikan Ibrahim api jadi dingin, siapa? Allah. Kalau itu ditelusuri orang, orang mencoba mengkaryakan, berarti jadi qadariyah. "Oh, kita bisa, kita bisa, kita bisa." Jadi qadariyah. Akhirnya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Dan akhirnya ujub. Dan akhirnya yattaqil ila nafsihi, bersandar pada dirinya. Ini karena memasuki wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan, wilayah kita di mana? Wilayah kita adalah wahum yus'alu. Kamu tanya apa yang kalian perbuat. Allah sudah menjadikan ukuran kepada kita semua untuk melihat wilayah kita. Apa itu ukurannya? Ukurannya adalah din, syariah, agama, petunjuk, hudan, yang dari awal Allah sudah mengisyaratkan alif lam mim dalikal kitabu la raiba fih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan yang diberikan kepada para salafus saleh kepada oleh Allah, apakah gambarnya beda? Gambarnya apakah sama? Yang diberikan Abu Bakar gambarnya sama enggak yang diberikan Umar? Enggak. Yang diberikan Khulafaur Rasyidin dengan yang diberikan khalifah setelahnya sama enggak gambarnya? Enggak. Tapi kesimpulannya mereka dapat jazaul hasan. Dapat apa? Balasan yang baik. Kaidah mereka sama apa beda? Sama. Karena mereka selalu menyoal diri mereka. Mereka tidak pernah menyoal Allah. Mereka menyoal diri mereka. Apa ibadah, apa ketaatan, apa agama yang kita sia-siakan, mana yang kita pegangi. Itu pertanyaan mereka. Soalnya sama. Mereka kembali kepada barometer yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian mencocokkan ini di dalam hidup mereka. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan ketika mereka bertanya, anna hadha kul huwa min indil anfusikum. Semua ini penyebabnya adalah dari diri-diri kalian. Dan Allah sudah mengingatkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Pemberian Allah itu selalu tetap pakai kaidah. Dan kaidah ini adalah kembali kepada orang-orangnya yang diberi. Apakah mereka ini punya barometer yang telah diberikan oleh Allah apakah tidak? Dan mereka harus selalu melihat keadaan itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kita harus kembali mengembalikan makna untuk kita kembali kepada Islam, kepada makna sibghah, bukan makna suwat. Bukan makna suwat. Bukan mengembalikan makna apa? Trademark. Ya. Atribut. Tapi mengembalikan makna sibghah. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla ingatkan sibghatullah. Harus mengembalikan jati diri. Bukan mengembalikan merek, bukan mengembalikan atribut. Dan coba mari kita lihat, merek itu ada di dalam apa di luar? Hah? Di luar. Jati diri itu ada di dalam atau di luar? Di dalam. Membuat merek dengan membuat jati diri lebih gampang mana? Hah? Lebih gampang mana? Merek. Ya. Tapi menumbuhkan, menampilkan jati diri tidak gampang. Kalau Allah Azza wa Jalla menerangkan Al-Quran itu disebut oleh Allah qaulan saqila, apa? Perkataan yang berat. Itu merek apa jati diri? Hah? Merek apa jati diri? Perkataan yang berat. Merek apa jati diri? Jati diri. Kalau merek, tidak mungkin Ibnu Umar menghafal surat Al-Baqarah lebih dari 8 tahun. Sekarang Indonesia menghafal 1 tahun sudah banyak. Sebelum sekarang dipromosikan Indonesia menghafal, dulu saya masih mondok, banyak teman-teman saya 1 tahun sudah hafid Al-Quran. Trademark. Ini ayol ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahim. Hal yang demikian ini masalah yang sudah banyak diingatkan oleh para ulama, khususnya di hari-hari merek. Sekarang ini hari merek atau hari jati diri? Hah? Hari merek atau hari jati diri? Hari merek. orang menjadikan merek sebagai kaidah, bukan membuat jati diri sebagai kaidah. Dulu orang kalau tidak jadi kiai nggak akan ada pondok pesantren, nggak akan ada di kampung itu ada pondok pesantren, nggak ada. Kalau di situ belum ada kiai. Sekarang ini nggak ada kiai, banyak pondok pesantren, ya kan? Nggak ada kiai, banyak pondok pesantren. Lihat gimana orang membangun merek. Kalau dulu, lo gimana? Nah kita kan butuh. Ya, kiainya di mana? Kiainya ada di Jawa Timur. Ya berangkatlah dia ke Jawa Timur. Selesai. Dan ini masa-masa merek. Kenapa ini masa-masa merek? Masa-masa globalisasi. Masa-masa dunia itu ditonjolkan. Dan memang dari dulu perang antara merek dan jati diri itu tidak pernah selesai. Sampai hari kiamat. Mana terjadinya uji coba antara merek dan jati diri dari awal? Ada yang tahu? Qabil dan Habil. Ya. Sama-sama anaknya Nabi enggak? Iya. Anaknya siapa? Adam. Terjadilah saat itu perang merek dengan sibghah. Bainal ismi, bainas suwar, wa bainas sibghah. Saya masih ingat sebuah syair yang dulu waktu saya belajar ilmu tajwid pakai bahasa Jawa. Ada nasihat di dalam ilmu tajwid itu syair. Qabil Habil, si Qabil ojo ditiru, bumi bundas manuk gagak dadi guru. Qabil Habil, si Qabil ojo ditiru. Lihat cerita Qabil dan Habil. Qabil itu jangan dicontoh. Lihat manusia, gurunya burung. Menunjukkan yang dipunyai merek, enggak punya jati diri. Dan apa yang ditampilkan Qabil? Merek. Apa yang ditampilkan Habil? Jati diri. Habil memberikan yang terbaik. Qabil memberikan yang jati dirinya jelek. Innama yataqabbalu, Allah berfirman, hanyalah Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa, punya jati diri. Ayo ikhwan wa akhwatiti. Fitnah ini sudah diisyaratkan para salafus saleh radhiyallahu anhum. Wa yattakhidun nas fitnah sunnatan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pada waktu itu fitnah telah dirubah manusia jadi sunnah. Fitnah dirubah jadi sunnah. Dan sunnah jadi fitnah. Bahasa ini juga sudah dipahami oleh orang-orang tua di Jawa dulu. Apa? Sok neng tembene zaman, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ya kan? Nanti di akhir zaman, tontonan itu jadi tuntunan. Sebaliknya tuntunan jadi tontonan, kaidah jadi tontonan, hiburan. Hiburan main-main jadi kaidah. Hada indama aqsu qalbin nas. Ini kalau hati manusia sudah terbalik. Hati manusia kalau sudah terbalik, ya'rifu ma'rufan mungkaron, wa ya'riful mungkar ma'ruf. Hati manusia kalau sudah terbalik, yang mungkar terbalik jadi ma'ruf. Yang ma'ruf dibalik jadi mungkar. Ayo ikhwan, Ulama kita diantaranya aja yang mengingatkan dan memberikan nasihat tentang masalah ini. Sehingga hari ini kalau orang itu berbicara tentang jati diri, kata ba'du ahlul ilm, wal hadis anil qalbi ya ibadallah hadisun sujunun. Sekarang ini kalau kita sedang berbicara tentang masalah sibukoh, jati diri, hakikat agama yang harus dibangun di dalam hati seseorang, ini hadisun sujud, pembicaraan yang dipenuhi dengan duka. Yang dengarin juga duka, yang ngomong juga berat duka, materi yang diomongkan juga, ngelihat kenyataan juga duka. Sehingga kalau tidak ditolong oleh Allah, pembicaraan ini akan ditinggalkan. Ditinggalkan oleh manusia yang mendengarkan, ditinggalkan yang ngomong, ditinggalkan yang karena seperti ini. Dan lihat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, merek masih ada enggak? Masih ada enggak merek? Masih. Suar orang-orang yang berdoa kepada Allah masih ada enggak? Masih. Musyrikin Quraisy masih biasa haji. Ya kan? Yahudi dan Nasrani masih. Mereka semuanya punya siar. Nahnu abna Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Wa auliya'uhu. Kita adalah kekasihnya Allah. Masih ada merek. Tapi jati diri mereka, Allah menyebut jati diri mereka, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Yukharrifunal kalima amma wadi'ihi. Jati diri mereka disebut oleh Allah, Allah laknat mereka. Ini jati dirinya. Waja'alna qulubahum qasiyah, hatinya kami jadikan keras. Ini jati dirinya. Naqdihim mitsaqahum, mereka adalah kehidupannya merusak janjinya dengan Allah. Ini jati diri mereka. Yukharrifunal kalima amma wadihi, mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya. Ini jati diri mereka. Itu jadi diri mereka. Makanya ketika mereka mendakwahkan merek, Nabi panggil kepada jati diri lagi. Ta'al ila kalimatin sawa. Ayo ke sini, kita kembali kepada sikap perkataan yang sama. Kalau memang betul kita ini adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Ta'al ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, yang harusnya sama, sibukohnya harusnya sama, kaidahnya harusnya sama antara kalian dan antara kami. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Sibukoh kita harus sama, syiar kita harus sama, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah dan kita tidak membuat kesyirikan di dalamnya. Ini sibukoh, ini syiar yang harus ada. Dan lihat sekarang ini, merek kadangkala cenderung sama enggak? Hah? Merek sama enggak? Sama. Bahkan kadang-kadang namanya ada yang disamakan. Sebelumnya mungkin slogannya Pondok Salaf, Ahlus Sunnah, merek. Ini masih merek umum. Terus namanya misalnya Pondok Jannatul Khuldi misalnya. Terus ada yang lagi buat, oh sama kayaknya namanya cocok, Ma'had Jannatul Khuldi. Wah, keren merek. Tapi lihat dalamnya, lihat sibukohnya, ketemu? Enggak. Ayo ikhwan wa akhwatidin rahimani wa rahimallah. Maka ini kaidah yang kembali kita harus mengambil pelajaran dan nasihat para ulama. Meskipun kondisi sekarang adalah seperti ini, Ba'du Ahlul Ilm mengatakan pembicaraan seperti ini adalah janibun tastaddul hajatu ilaihi. Walaupun kondisinya seperti itu, bicara masalah sibghah, bicara masalah jati diri adalah sisi pembicaraan yang harus kuat, yang harus kuat. Watajdaru atanbihu alaihi, dan mendesak untuk terus diperingatkan, diperbaiki. Kenapa? Ada dua sisi, sisi idealis dan sisi realita. Di mana sisi idealis? Ada enggak dalil Allah menerima gambar? Ada. Allah menerima gambar, ada enggak? Enggak ada. Sampai gambar yang namanya dikasih oleh Allah sendiri saja itu ditolak oleh Allah, hanya sekedar nama. Gambarnya orang yang hijrah bersama Nabi, namanya apa? Hah? Muhajirin kan? Nama itu diresmikan oleh siapa? Hah? Diresmikan oleh siapa? Oleh Allah. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang membela Nabi di Yatsrib, mereka ini diberi nama oleh Allah. Apa namanya? Ansar. Ketika trademark nama ini, atribut ini dikacaukan jati dirinya, Nabi marah. Nabi marah. Ketika mereka tidak mengembalikan kepada jati diri mereka, Nabi marah. Ketika orang Ansar dan orang Muhajirin berselisih, kemudian mereka tidak kembali kepada Allah, padahal Allah sudah mengatakan jati diri mereka, fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih, farudduhu ilallahi wa rasul. Ini jati diri mereka, harusnya begitu. Begitu mereka berselisih, ya Muhajirin ta'al, ya Ansar ta'al, maka Rasulullah mengatakan, afa bidakwal jahiliyah, apa kalian kembali jahiliyah? Kalian memanggil panggilan jahiliyah sementara saya ada di hadapan kalian. Lihat Rasulullah dari awal, nama-nama yang diberkahi dari langit saja, kalau jati dirinya ditinggalin, ditolak. Bapak Ibu, kalau pada hari raya Idul Kurban diwajibkan oleh Allah enggak, Pak? Hah? Untuk cari makna atau cari gambar? Hah? Cari apa? Cari gambar. Apa gambarnya? Kambing. Apalagi? Sapi. Bukan gambarnya. Disuruh memilih, ya kan? Sapinya harus begini, begini, begini. Ontanya begini, kambingnya begini. Suruh milih gambar, kan? Apakah gambar itu akan diterima oleh Allah? Enggak. Layyanallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima daging-daging yang kalian potong, yang paling baik enggak diterima oleh Allah. Darah-darah yang kalian alirkan tidak diterima oleh Allah. Walakin yanalu taqwa minkum. Allah nerima mana hatimu, mana jati dirimu yang membawa daging, membawa unta itu mana? Itu yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Bukan kambing, bukan unta, bukan darah, tapi orang-orangnya ini membawa apa itu? Membawa hatinya kayak apa? Ketika dia motong, ketika dia bagi, hatinya dia itu hati apa? Hati takwa atau tidak? Enggak, enggak. Ini idealis. Allah tidak pernah ada satu dalil mengatakan menerima gambar. Enggak. Hatta sampai pun kita disuruh oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sampai yang sunah-sunah kecil kita disuruh mencontoh Nabi. Apa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan salat itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang diterima. Sikap hatinya apa? Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah ditata secara gambar. Gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini. Bacaan kurang, batal sholatnya. Rukun ulang, batal sholatnya. Tapi begitu urusan idealis Allah menerima, yang diterima si begok. Jati diri. Yang diterima si begok. Jati diri. Dan semuanya seperti ini. Kenapa kita mendesak? Dan pembicaraan ini harus selalu, tidak boleh berhenti. Karena lihat, kita beragama itu untuk siapa? Cari apa dari siapa? Kemudian kaidah yang kedua adalah kaidah realita. Apa? Hari ini realita manusia lebih cenderung melihat gambar apa melihat jati diri? Hah? Hari ini manusia lebih cenderung melihat gambar apa jati diri? Gambar. Cobalah mental kita sekarang ini. Apalagi orang awam, kok tidak melihat gambar? Orang-orang terdidik saja melihat gambar. Ya kan? Melihat gambar. Coba lihat orang-orang sekolah sekarang ini, kuliah, apa yang dilihat? Gambar. Kapan ya saya cepat selesai, cepat di wisuda, yang penting cepat wisuda, cepat selesai, yang penting lulus, yang penting nilainya A, tanpa pernah mikir si begok. A-nya ini dikasih orang apa A dari dia? Gak pernah mikir si begok. Hadza huwal fitnah. Sampai ada orang cerita kepada saya, ya walaupun kita ini ustadz, kita kan juga kalau ngelihat yang merah juga kan sama dengan orang awam. Apa maksudnya yang merah? Hah? Hah? Apa yang merah pak? Uang. Ya kan yang butuh merah bukan hanya orang awam. Kita juga kan butuh merah. Insyaallah. Yang jadi persoalan itu bukan butuh merah. Yang jadi persoalan itu cara memandangnya itu apa. Sampai bilang, ya kalau ada merah kita bersemangat, kalau gak ada merah kita gak bersemangat. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah ini luar biasa sekarang ini. Jadi benar-benar orang terbawa kepada gambar semua. Sehingga si begoh ini tidak lagi menjadi kaidah di dalam islah. Kaidah di dalam memperbaiki. Lebih-lebih lagi di dalam agama tidak lagi menjadi prioritas. Tapi gambar menjadi prioritas. Si begohnya jauh. Dan ini apa yang dinasihatkan para ulama. Keadaan yang sekarang ini banyak menimpa fitnah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi contoh. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa gambar apa membawa si begok? Membawa si begok. Bahkan Nabi mengisyaratkan di akhir zaman pun perbaikan agama harus si begok. Ketika Rasulullah menyebutkan bada al-Islam gharib. Islam itu datang terasing. Kenapa? Trademarknya atau sibgohnya? Sibgoh. Abu Jahal itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara merek semua diterima kecuali sibgoh. Lihat ketika Abu Jahal bercerita tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaisar di Konstantinopel waktu itu. Ketika Abu Jahal berdagang ke Syam, dipanggil oleh Heraklius. Bagaimana dakwahnya Muhammad? Dia mengajak kita silaturahim. Oh, bagus. Dia ngajak kita untuk santun kepada orang tidak punya. Dia ngajak kita untuk berbaik sama tetangga. Terus diterangkan. Abu Jahal tidak menolak. Tapi satu, Dia mengajak kita merubah akidah. Dia mengajak kita untuk meninggalkan akidahnya nenek moyang kita. Hada syai'un yurad, ini yang kita enggak bisa terima. Ini diakui oleh mereka. Ya. Diakui oleh Abu Jahal. Sama. Itu sih bagus, tapi kalau harus begini, nah sama sekali. Itu dakwah bagus, tapi kalau harus begini, ya kan enggak bisa. Bagus. Akhirnya tidak disadari lama-lama dakwah ini ngikuti suar, ngikuti gambar. Kemudian sibghah luntur. Dakwah sibghah, kaidah agama luntur. Padahal Nabi dari awal begitu. Dan Nabi tidak mau berubah, bukan sehari dua hari. Abul Walid datang, kamu mau apa toh Muhammad? Mau wanita, tak kumpulin semua wanita Quraisy. Mau jadi raja, tak kamu tak angkat jadi pemimpin Quraisy. Mau jadi orang kaya, tak kumpulin hartanya orang Quraisy. Apa kata Rasulullah? Cukup Abul Walid. Begitu Abul Walid diam, Nabi membacakan ayat. Tidak ada apa-apa komentarnya. Begitu juga paman Rasulullah yang dicintai Nabi, yang mencintai Nabi, datang kepada Rasulullah untuk disuruh berhenti membicarakan sibghah, membicarakan jati diri. Suruh berhenti. Padahal ini dicintai Nabi. Dan dia mencintai Nabi, punya kedekatan emosional yang dalam. Apalagi Rasulullah dari kecil dididik dia. Kalau kita kan orang Jawa, rasanya ya Allah berat kan begitu. Sudah dari kecil yatim, dibesarin Abu Thalib, dan Abu Thalib orangnya juga fakir. Berat. Tapi lihat, ketika Abu Thalib meminta kepada Nabi untuk ninggalin jati diri dakwahnya. Apa kata Rasulullah? Ya ammi, law wadu'u asyamsa fi yamini wal qamar fi yasari. Wahai paman, kalau mereka bisa mengambil matahari taruh di tangan kananku dan mengambil bulan taruh di tangan kiri, saya tidak akan berhenti. Hadza huwa dinuna. Ini agama kita. Ini fi hadza zaman, zamanil qadim. Loh kan zaman sekarang beda Ustaz. Zaman sekarang sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu kama bada'a. Kata Nabi, nanti pun sama akan kembali kayak begini lagi. Maknanya, fasadnya akan berulang, kaidah memperbaikinya juga harusnya sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, tubalil ghuraba. Dulu Nabi dan para sahabat ghuraba, tuba. Mereka juga ghuraba, mereka juga ditolong oleh Allah. Maka nanti juga sama. Mereka juga akan ghuraba. Ghurabanya bukan nama. Ghurabanya adalah sibghah. Identitas dia, jati diri mereka itu yang ghuraba. Coba lihat. Misalnya sekarang ada orang, saya ngaji sunnah sekarang. Oh iya, saya juga ngaji sunnah. Namanya sama kan? Begitu ketemu, kamu ngaji sama-sama Ustaz siapa? Sama Ustaz, aduh berat itu Ustaz, berat. Aduh jangan sama dia. Nah, coba. Sudah gak ketemu kan jati diri? Nama ketemu. Begitu bicara jati diri, iya, apakah dia salah? Enggak sih, salah enggak. Tapi kok begitu itu loh. Nah, inilah keadaan yang jauh-jauh sudah dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini diterangkan oleh Nabi untuk memberi kaidah kepada kita. Ayo ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sinilah kita kembali mengambil makna kajian kita yang terakhir tentang al-alamatul hadiyatul asyrata. Alamat yang ke-11. Orang yang dia ditolong oleh Allah meraih qalbun salim. Perjalanan agama yang mereka raih dengan selamat, yang menunjukkan jati diri mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. pada alamat yang ke-11 dulu. Sudah diterangkan ayyakuna ihtimamuhu bitashkikil amal aqdamu minhu bil amal. Kepentingan mereka dengan memperbaiki amal itu adalah lebih besar, lebih prioritas daripada kepentingan mereka untuk apa? Beramal. Ini sibghah orang-orang yang meraih qalbun salim. Dan inilah justru puncaknya. Puncak dari semua alamat-alamat yang sudah kita pahami, di sinilah samrah, alamat yang real. Gimana orang itu berkarya? Karena semua alamat-alamat yang sudah di depan itu menunjukkan untuk merealisasikan alamat yang terakhir. Pada akhirnya manusia itu berkarya. Kayak apa karyanya? Dan dari awal sampai akhir, Nabi-Nabi Allah Azza wa Jalla sudah jelas punya misi. Apa misinya? In uridu illal islah. Ya kan? Saya tidak mengendaki kecuali untuk apa? Islah. Memperbaiki. Saya tidak mengendaki kecuali untuk memperbaiki. Dan islah ini adalah kehidupan. Proses. Semua dari alamat-alamat yang sudah lewat, realisasinya adalah di alamat yang ke-11. Adanya proses yang betul. Diisyaratkan ketika di sini tashkikul amal aqdam menunjukkan apa? Kenapa amalan diperbaiki? Kenapa amalan diperbaiki? Apa jawabnya? Hah? Kenapa amalan diperbaiki? Amalan yang bagaimana yang harus diperbaiki? Hah? Amalan yang bagaimana? Fasad. Berarti menunjukkan amalan hilang atau amalan ada tapi fasad. Fasad. Amalan tidak hilang. Hadza tabi'atul bashar. Tabiatnya manusia itu adalah haris hamak. Enggak akan pernah berhenti bercipta karya. Itu manusia. Berkreasi dan berkarya. Itu tabiat manusia. Tapi fasad. Rusak. Ini kenapa misi itu adalah misi islah. Dan terkadang sebagian nilai-nilai baik masih ada. Terutama nama masih ada. Musyrikin Quraisy masih sering berdoa enggak kepada Allah? Masih. Wa idza raqibu fil bahri, ketika mereka naik kapal di laut, da'awullah. Berdoa enggak dia? Berdoa masih ada. Ya, musim haji mereka masih haji. Mereka biasa menyebut nama Allah. Al-ism masih ada. Nama-nama itu masih ada. Yang fasad kebanyakan adalah jati dirinya. Memang sudah ada yang ekstrim, namanya pun ikut fasad. Ada. Tapi itu sedikit sekali. Kebanyakan yang rusak adalah jati dirinya. Karena tabiat manusia itu walaupun rusak, pengennya dikasih nama rusak apa nama baik? Hah? Apa? Nama baik. Karena itu kok sampai manusia menampilkan nama rusak, itu berarti sudah benar-benar manusia langka gitu loh. Manusia langka. Misalnya perkumpulan penjahat ulung ngono sih ora ono, ndak ada begitu. Tidak ada. Walaupun isinya mungkin penjahat. Pasti namanya itu dibuat bagaimana yang baik. Makanya kerusakan nama itu cenderung sedikit. Kerusakan yang paling banyak terjadi adalah kerusakan sibghah, jati diri, kaidah, pelaksanaan kaidah. Itu kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tapi kecenderungannya orang yang diperbaiki biasanya namanya atau kaidahnya. Hah? Kecenderungan orang. Hah? Nama apa kaidah? nama. Coba lihat, ada orang melihat wali kotanya jelek, namanya A. Gimana caranya orang memperbaiki? Hah? Kebanyakan orang gimana caranya? Hah? Yo A-nya diturunkan, diganti B. Kan begitu? Ya. Karena B bisa menjanjikan, nanti kamu tak kasih baik. Ya kan begitu? Tanpa pernah mikir B itu sebenarnya hari-harinya kayak apa. Loh, kalau hari-harinya B dan A podo wae, orang yang berakal lebih baik diganti atau yang A jalah udah diperbaiki? Gimana, Pak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak dua namanya A sama B, hari ini yang diamanai berdagang A, kemudian kacau banyak masalah, terus bapaknya ini ingin memperbaiki, maka B bilang, Pak, saya aja, saya nanti lebih baik dari A. Tapi bapaknya hari-hari ngeliat ini A ini jelek karena kerjasama sama B. Kira-kira diganti B atau biarin A diperbaiki? Hah? Diganti B lelah toh, entah ke duit untuk mengangkat, menurunkan, harus manggil hakim. Ya kan? Harus sidang dulu, karnaval. Harus pawai. Habis duitnya, eman-eman. Mendingan, ya sudah kamu, sekarang kamu tak kontrol. Tak ini, tak kasih petunjuk, begini. Nah, itu baru betul. Tapi memang fitnah. Ayo ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita kembali mengembalikan agama itu harus kembali kepada kenyataan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan orang-orang mulia ini prioritas mereka adalah islah. Islah fi nafsihi wa islah li ghairihi. Mana islah fi nafsihi? Illal ladina amanu wa amilus shalihat. Mana islah li ghairihi? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kembalinya orang-orang pembawa agama yang akan ditolong oleh Allah, yang disebut oleh Nabi Tubalil Guroba, Nabi pun terangkan alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang mereka tetap baik ketika manusia rusak. Mereka terus baik ketika manusia rusak. Yang kedua, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang yang mereka memperbaiki, meluruskan, membimbing, membetulkan ketika manusia itu rusak. Al islah fi nafsihi wal islah li ghairihi. La yumkinul islah li ghairihi bila islah fi nafsihi. Tidak mungkin orang itu bisa membuat perbaikan kepada orang lain kalau dirinya sendiri dia tidak bisa membuat apa? Kebaikan. Dan ini kaidah bahwasanya manusia itu, orang yang sakit, orang yang dia sakit tidak bisa dia menjadi dokter. Orang yang sakit dia tidak bisa menjadi dokter. Ya. Gimana dia bisa ngobatin orang dia sendiri dalam keadaan apa? Sakit. Dan Allah jauh-jauh sudah mengingatkan, atakmurunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Apa kalian ngajar merintah manusia baik, kalian lupa pada diri kalian? Allah mengingatkan, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah apabila kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Bahkan ulama kita dulu mengawal misi ini. Ulama kita dulu salafus saleh yang dikawal itu misi islah yang seperti ini. Imam Akramah, beliau mengatakan, melarang kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu menyampaikan ilmunya kepada orang yang dia tidak mau mengamalkan ilmu itu. Melarang. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap kali ada orang minta diajarin ilmu, dia buat syarat. Suruh untuk membuat penerimaan syarat ini dulu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, dia sudah membayar transaksi belum? Kalau belum membayar transaksi, jangan diajarkan ilmu. Apa itu transaksinya? Siap untuk memperbaiki amal. Siap untuk beramal. Ketika mereka hanya ingin memindah, menambah maklumat, tapi tidak mau menambah akhlak, tidak mau menambah amal, ini menunjukkan kerusakan. Bahkan beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri melarang untuk ngajar orang yang seperti ini agar tidak memperbanyak tanaman labu pahit. Tahu tanaman labu pahit? Handalah. Apa itu tanaman itu? Baunya harum, rasanya apa? Pahit. Tambah dibesarin, pahitnya bertambah apa tambah kurang? Hah? Tambah besar. Siapa dia? Perumpamaan orang munafik yang pintar. Kita tambahin ilmu, nambahin dia membuat parah. Ditambahin ilmu, nambahin membuat pahit. Ini dari awal dulu para ulama kita sudah mengawal kaidah ini. Kaidah islah. Karena itulah di pengajian kita yang telah lewat, beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi mengingatkan hakikat daripada kaidah islah, yaitu mementingkan memperbaiki amal menjadi prioritas daripada beramal. Ini harus kaidah nyata, harus dibuktikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan untuk memberi nilai itu bersama realitas, bukan bersama pemindahan data saja. Enggak ada realitasnya, enggak. Dan ada beberapa wilayah-wilayah yang menunjukkan proses tashihil amal, membetulkan amal itu adalah aqdamu bil amal. Ada proses-proses yang tidak mudah dilakukan. Dan proses ini sekarang cenderung dipermudah. Makanya kadangkala dilihat secara formalitas kelihatannya prosesnya selesai. Tapi setelah keluar, kalau orang Jawa bilang jadinya mogol. Tahu mogol, Pak? Jadinya enggak jelas. Dikatakan wong awam ora wong awam, dikatakan pembawa perbaikan ilmu bagi umat, yo enggak kelihatan kalau dia memperbaiki ilmu bagi umat. Kenapa? Karena proses itu tidak dilalui step-stepnya, sulamnya, tahapan-tahapannya sebagaimana salaful ummah. Dan nilai itu semua kembali kepada proses. Dan kita sebenarnya enggak perlu, dari awal tadi sudah kita sampaikan, kita enggak perlu berbicara nilainya kayak apa, itu wilayah Allah. Wilayah kita adalah proses. Sebagaimana fa'malu, kalian bekerja, kalian berbuat. Dan inilah yang menjadi wilayah paling berat, wilayah yang harus kita perbaiki. Ada beberapa realita-realita yang sudah kita jelaskan pada kajian yang lalu, Pertama, wilayah yang paling berat apa? Masyhadul Ikhlas. Wilayah untuk mengangkat dari humanis, dari makhluk ardi kepada makhluk samawi. Ini wilayah berat. Transmigrasi dari Jawa keluar Jawa saja, kita lihat prosesnya berat gak? Berat. Gak usah transmigrasi lah, urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Iya betul. Itu saja, baru rencana mau pindah saja di rumah sudah diskusi. Aku gak setuju, aku setuju, aku gak setuju, aku setuju. Nah, belum lagi jalaninnya, gambarin aja kayak berpindah dari makhluk bumi ke makhluk langit. Ya kan berat. Masa mau proses sulapan? Gak ada. Pokoknya nanti kalau masuk pondok kan jadi ulama, ulama kondi. Ya? Ulama dari mana? Masuk pondok mesti jadi ulama. Ya lihat dulu prosesnya. Lihat dulu prosesnya. Prosesnya betul gak? Betul, ini bisa jadi ke gurunya, bisa jadi ke dia sendiri, bisa jadi ke teman-temannya, komplek. Bisa jadi bagaimana ketika di majelis, komplek. Makanya ulama ketika nerangin proses ini detail. Adab pada dirinya, adab dengan gurunya, adab dengan kitabnya, adab di majelis ilmu, adab berteman, adab makan, adab minum, semua dikumpulin. Apalagi menjadi makhluk bumi berubah jadi makhluk langit. Itu bahasa realisasinya ikhlas. Kalau ulama yang lebih jelas dalam membawakan makna ikhlas ini, dawamun nadhar ilallah, tarkun nadhar ilal makhluk. Apa artinya? Orang itu pandangannya terus melihat Allah dan tidak lagi melihat makhluk. Pandangannya, pandangan apa ini? Pandangan hatinya. Hanya untuk memandang Allah, tidak melihat makhluk. Sekarang ada orang sakit, terus bingung. Itu melihat makhluk apa melihat Allah? Hah? Gimana, Pak? Melihat makhluk apa melihat Allah? Makhluk. Ada orang sehat, terus dia heran dengan dirinya yang sehat. Melihat makhluk apa melihat Allah? Makhluk. Ya kan? Ada orang miskin, terus sedih dengan kemiskinannya. Melihat makhluk apa melihat Allah? Makhluk. Ada orang kaya, terus senang dengan kekayaannya. Melihat makhluk apa melihat Allah? Hah? Melihat makhluk. Ayo ikhwan. Padahal umumnya orang hatinya berpindah-pindah enggak? Berpindah dari sedih dengan kemiskinan, pindah senang dengan kekayaan. Dari senang dengan kekayaan, pindah sedih takut miskin. Ya kan? Dari sedih enggak punya anak, pindah senang punya anak. Dari sedih punya anak, pindah senang tidak ingin punya anak. Semua ini adalah nadhar ilal makhluk. Memindah proses ini saja tidak mudah. Dan proses ini menjadi acuan Allah untuk memberi jaza. Kalau tadi ayat Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, maka Allah memberikan ayat secara spesifikasi. Apa? Allah ketika menerangkan tentang Yusuf, innahu min ibadinal mukhlisin. Karena Yusuf adalah hambaku yang ikhlas. Bapak ibu yang dengar, proses untuk ikhlas saja itu berat. Coba kalau gak percaya, bapak-bapak ibu-ibu baca, ambil faedah di kitab-kitab ulama khusus yang menerangkan ikhlas. Misalnya ada tulisan apa yang ditulis oleh beliau Syekh Husain Al-Awayisah, Kitabul Ikhlas. Coba baca. Kitabnya Syekh siapa kembali? Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Coba baca. Betapa proses ikhlas itu proses yang panjang. Istilah yang panjang. Coba baca buku-buku Hakadal Ikhlas. Seperti inilah ikhlas. Coba baca. Proses yang panjang. Bukan cuma sekedar mari kita ikhlas. Nabi memproses sahabat menjadi mukhlisin dengan segala risiko dan perjalanannya, dengan segala prosesnya. Ini baru satu proses. Belum lagi proses islah realisasi yang kedua, proses asidku, proses pembenaran amal. Ini yang pertama tadi yang bisa nerangin orang memproseskan meraih ikhlas Ahlussunnah. Kenapa? Karena Ahlussunnah mempunyai jalur untuk itu. Apa jalurnya Ahlussunnah? Mengimani nama, mengimani sifat, mengimani perbuatan Allah. Itu jalur. Ahlul hawa enggak akan bisa. Lah kalau cuma tauhid ada berapa anak-anak? Ada 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Cukup kemudian jadi Yusuf alaihissalam. Bisa? Ya enggak bisa. Kita sekarang ini cuma menghafal nama-nama dan gambar-gambar. Prosesnya enggak ada. Ya, lu Ustaz sudah pernah sajarkan tauhid. Apa pelajarannya? Pembagian tauhid apa? Ada 3. Malah dulu Abu Bakar enggak diajar pembagian tauhid ada 3. Secara merek itu enggak diajar oleh Nabi. Tapi 3 wilayah itu diajarkan Nabi semua. Pakai apa? Pakai Quran, pakai sunnah. Ayat tentang uluhiyah habis diserap oleh Abu Bakar. Ayat tentang rububiyah habis diserap Abu Bakar. Ayat tentang asma wa sifat habis diserap Abu Bakar. Karena itu Abu Bakar baca Quran 3 ayat sudah enggak kuat. Berat sekali. Sekarang kita ada berapa pembagiannya? 3. Mana dalilnya rububiyah? Lupa. Lupa. Apalagi meresap di hati. Nginget dalil aja lupa. Ya kan? Asma wa sifat mana? Wis pokoknya asma sifat. Kalau enggak asma wa sifat alul bidah. Oh, ala nek kon ngomongi alul bidah paling sregep. La haula wala quwata illa billah. Hadza huwa. Seperti ini keadaannya. Belum lagi di sini. Masyhad yang kedua, amal. Orang yang bisa merealisasikan masyhad yang kedua Ahlussunnah. Qadariyah sama Jabariyah enggak bisa. Kenapa? Definisi amal yang paling hebat itu Ahlussunnah. Iya. Kenapa? Ahlussunnah itu mengimani definisi amal paling hebat. Al-iman qaulun wa amal. Qaulul qalbi wa amalul qalbi. Qaulul lisan wa amalul jawarih. Itu Ahlussunnah. Berarti ini menunjukkan perjuangan yang dimiliki Ahlussunnah ini benar-benar akan menjadikan amal itu sidik. Karena setiap amalnya Ahlussunnah ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi, ada qaulul lisan, ada amalul jawarih. Amalan yang sabit. Karena itu Allah menunjukkan keadaan mereka bil qaulis sabit. Tapi lihat sekarang, kita hanya bisa menjawab apa definisi iman. Al imanu qaulun wa amal. Wes sudah rampung. Kamu punya amalan hati. Amalan hati itu apa tuh Ustaz? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. kamu cinta kepada Allah melebihi makhluk? Wah, kalau itu aku belum bisa jawab. Lah mana tasqiqul amalnya? Kadangkala kita bisa berkata-kata ini jabariyah, ini qadariyah, ini ahlussunnah. Tapi jabariyah juga kita kerjakan sendiri hari-hari. Qadariyah juga tidak terasa kita kerjakan. Sama. Orang yang bersandar dengan amalnya, hadza qadariyah. Kata para ulama, orang yang bersandar dengan amalnya ini samratul qadariyah. Buahnya orang qadariyah. Orang yang selalu nazar kepada sebab dan menjadikan sebab sebagai sebab, hadza qadariyah. Kadang kita tidak terasa. Gimana bisa ada mashhad tasheh? Makanya dari dulu jadi ahlu sunnah. Ya begitu-begitu. Karena menyerap tasheh-nya sudah kropos. Hanya diberikan ta'rifat, taksimat, tidak ada ruhiyahnya. Karena mempercepat proses. Nah ini yang kadang-kadang. Kadang-kadang suruh ngapalin aja Ustaz, nanti kan dia paham sendiri. Nanti kan lama-lama dia jadi kayak Abu Bakar sendiri. Nah, ini ada apa? Siapa yang ngasih tahu begitu? Apa ada Imam Syafi'i, ada imam-imam dulu mengatakan, yang penting kan nanti dia kalau sudah apa nanti bisa-bisa sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana ada kaidah seperti ini? Dan siapa yang pernah seperti ini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gimana mau ada qalbun salim? Kemudian masyad yang berikutnya adalah masyad yang ketiga. Yang dulu kita sudah jelaskan faedah ini. Masyadul mutaba'ah. Lebih-lebih lagi untuk bisa ittiba'. Lebih-lebih lagi untuk bisa ittiba'. Banyak sekarang, kalau dia sudah sholat, misalnya dalam sholat, kalau dia sudah sholat persis seperti sholatnya Nabi, maka dia sudah ittiba. Betul gak? Hah? Dia sudah ittiba di dalam sholat. Betul gak? Hah? Sekarang saya kasih contoh. Ada orang, antum semua sholat di sini. Kemudian karena antum sudah belajar sunnah, kalian terapkan sholat sebagai sunnah. Kemudian ada orang kampung, safar, jalan, lihat, oh saya waktunya sholat ini, pas antum lagi jamaah. Terus pas saya sholat di sini aja lah, sholat. Terus melihat kita semuanya sholat sesuai sunnah Nabi, tertata bagus. Orang ini kayaknya bagus ini sholat ini. Bagus. Sudahlah, saya sholat aja di sini. Terus dia ikut jamaah dan dia mencoba mengikuti kita yang sedang sholat, mengikuti sunnah Nabi. Ikuti, oh bagus ini. Sedekapnya diikut, semua diikut. Ittiba enggak dia? Hah? Ittiba enggak? Enggak. Dari mana ittiba? Bukan ittiba itu. Itu taklid namanya. Walaupun yang diikuti benar. Ustaz, kalau dia orang awam, ya orang awam tetap belajar ilmu bahwasanya ini sunnah, ini tuntunan Nabi, walaupun ayatnya tidak hafal, walaupun hadisnya tidak hafal, walaupun pernah hafal lupa, tetapi dia tetap belajar. Makanya ketika para ulama kita menerangkan wajibnya ittiba', sekalipun kepada orang awam, sebagian ulama menerangkan dia pernah belajar kalau ini adalah seperti ini yang dituntunkan oleh Nabi, walaupun dalilnya dia tidak bisa menghafal, atau dia pernah baca sekali lupa, enggak apa-apa, tapi sudah gugur. Ittiba' dengan caranya orang awam beda dengan ittiba' dengan caranya penuntut ilmu. Dia hafal dalilnya, dilihat kitab ulama, kan begitu. Oh betul, ini ittiba caranya penuntut ilmu. Kalau ittiba caranya orang awam, mungkin ada orang awam bisa apa sekali, habis itu lupa. Mungkin, tapi itu sudah ittiba dengan keawamannya. Atau mungkin dia, saya kok enggak tahu mana toh? Ini lho Pak, ini lho hadisnya. Coba saya bacakan, Pak. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus coba saya artikan. Sesungguhnya amal dengan niat, dia sudah ittiba dengan ini. Walaupun dia baca dari orang lain dan dia mendengar dan dia mengambil faedah dan dia memahami itu dalil dari Nabi, dia sudah ittiba dengan cara ini. Kalau yang tadi bukan ittiba. Bukan ittiba yang tadi. Maka di sini letak proses ittiba, ada proses. Proses minimalis harus ada sebagaimana yang diterangkan dalam ayat fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada proses ini. Ini ittiba. Ayo ikhwan, coba lagi kita kembali melihat proses apa? Realita untuk ikhlas. Proses yang besar. Kemudian kita lihat lagi proses tasdiqul amal, supaya amal ini bisa terus menerus. Karena ketika Allah mencontohin amal, yang dicontohin itu Nabi, siddiqin, syuhada, shalihin, dan Allah memberikan garis ini tentang amal, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Saat orang itu wafat, amalnya tetap enggak. Nah, sementara tabiat kita, tabiat gampang berubah-ubah. Berarti butuh tarsik, proses yang jelas supaya kita punya amal yang benar. Yang ketiga, ittiba. Ini lebih-lebih lagi. Kita hari ini saja bicara ittiba saja banyak terjungkir balik. Banyak terjungkir balik. Anaknya ketika masuk WC tidak dengan kaki kanan, dimarahi habis-habisan. Itu bid'ah kamu. Nah, kalau masuk WC dengan kaki kanan itu bid'ah, enggak sesuai dengan sunnah. Kamu harus ikut sunnah masuk WC pakai kaki kiri. Tapi begitu anaknya belajar mengambil agama pakai caranya orang kafir, dia tidak marah. Di mana itibanya? Urusan ke WC bicara ittiba. Urusan mengambil agama Allah enggak bicara ittiba. Enggak karu-karuan. Gimana mau bisa baik? Gimana mau ditolong oleh Allah? Banyak sekali musibah-musibah yang terjadi. Untuk khususnya di hari ini untuk kita memperbaiki qalbun salim. Kemudian masyad yang keempat adalah masyad muraqabah. Yang terakhir yang kita jelaskan pada kajian yang lalu, masyad muraqabah. Di mana muraqabah ini adalah istihdaru ma'iyatillah, menghadirkan sifat ma'iyahnya Allah kepada hamba di dalam amal-amalnya hamba, baik ma'iyah khos atau ma'iyah am. Menghadirkan muraqabatullah. Seperti yang Allah berfirman, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah terjadi bisik-bisik. Bisik-bisik itu adalah amal yang yasirah dan amal yang kecenderungannya adalah adah yasirah. Bisik-bisik. Illa tiga orang bisik-bisik kecuali Allah keempat. Sayun yasir istihdaru qurbatillah. Perkara sepele menghadirkan kedekatan Allah. Menghadirkan, ingat Allah melihat ini tidak disia-siakan oleh Allah amalmu yang kecil, yang sepele. Untuk takut kepada Allah terus menerus menyertai amal agar dia selalu membetulkan amalnya. Dan ini merupakan bagian ihsan, di mana orang itu tidak mengambil agama cuma kelas bawah, Tapi dari martabat Islam ke martabat iman, kemudian digabungkan martabat Islam dan martabat iman secara sibogoh, jadilah martabat apa? Ihsan. Martabat di mana punya kedekatan dengan Allah, punya ma'iyah khassah. Amal-amal inilah yang diterangkan para ulama kita menjadi amal-amal yang bernilai di hadapan Allah. Sebagaimana para ahlul ilm mereka menasihatkan, la yazalun nas fi qurab wa syada'id. Manusia itu terus berada di dalam bencana dan musibah. Fid dunya wa fil barzah wa fil mahsyar. Di dunia, di alam barzah, di mahsyar. Man kana bainahu wa bainallah ma'rifatan khassah. Man kana bainahu wa bainallah ma'rifatan khassah. Siapa yang antara dia dan antara Allah punya ilmu yang khusus, punya kedekatan khusus dengan Allah, kafallahu, Allah menjaga dia. Punya kehidupan di mana dia punya muraqabah, istikhdar ma'iyatullah. Begitu juga ketika dia sedang taat, sedang beribadah, sedang baik, sebagaimana di dalam ayat. Ketika mereka sedang baik pun harus menghadirkan apa tadi? Ma'iyatullah. Amal baik pun harus disertakan agar amal baik ini bernilai baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah." Kalau salah seorang di antara kalian berdiri salat, fala yabsuku kibala wajhi. Maka dia jangan meludah ke depan. Orang sholat meludah, rukun sholat gak? Hah? Meludah itu rukun sholat gak? Syarat sholat gak? Sunnah sholat gak? Terus haram mukharramat gak dia? Nawakidis sholat gak dia? Meludah itu membatalkan sholat gak? Enggak. Berarti apa hukumnya? Boleh. Ya kan? Hukum aslinya boleh. Allah, Nabi mengkaitkan muraqabatullah dengan meludah. Di saat dia sedang beribadah kepada Allah, padahal tidak membatalkan ibadah. Enggak batalin ibadah. Apa Nabi? Jangan meludah kemana? Ke depan. Tapi meludahlah dia ke kanan. Meludah jangan ke depan dan jangan ke kanan, tapi meludah kemana? Ke kiri atau ke arah bawah. Kenapa? Nabi sebutkan larangan ini, padahal ini kan satu kebiasaan. Meludah itu kan gaya insting, kan begitu. Ketika orang itu apa? Ada kondisi di dalam lidahnya begini, tiba-tiba apa? Cerut, kan begitu kan? Seperti sesuatu yang tidak direncana, begitu saja diberikan takdir. Takdirnya dikaitkan dengan muraqabah, bukan dikaitkan sekedar sholatnya, tapi muraqabah. Fa innallaha qibala wajhi. Karena kamu itu Allah ada di depanmu. Ulama kita menyebutkan di sini istihdar muraqabatillah. Amal itu harus bisa meraihkan seperti ini, sehingga orang ketika beramal soleh, solehnya itu betul-betul memberi yang terbaik untuk Allah. Diberikan yang terbaik saja, kalau seorang hamba mengukur perbuatan dia yang maksimal seperti ini, diukur dengan siapa Allah? Ukuran ibadah itu maksimal atau minimal? Hah? Maksimal apa minimal? Coba, mohon maaf. Kalau orang babu misalnya, atau orang yang ngawulo sama raja, tahu ngawulo ya? Dia itu sudah berusaha maksimal, ya kan? Menurut karakter sebagai seorang hamba, kawulo, Tapi maksimalnya dia kalau diukur, dia ini berbuat untuk raja, nilainya bisa maksimal. Ya enggak, nilainya jadi minimal. Kalau dia berbuat seperti itu kepada sesama kawulo, baru bernilai maksimal enggak? Maksimal. Antum melihat ada orang sholat bagus, hebat. Kamu melihat maksimal, kita melihat maksimal apa minimal? Kalau kita mengukur sholat itu diberikan kepada sesama makhluk, melihat keadaan makhluk, ya sudah maksimal. Tapi kalau itu diberikan kepada Allah, ibadah pun kita berikan kepada Allah, habis umur kita, habis waktu kita, menambah kebesaran Allah enggak? Enggak. Berarti tetap standarnya minimal. Enggak nambahin apa-apa kok. Standarnya kalau diukur dengan Allah sangat minimal. Makanya di sini islah itu sampai kepada masyad muraqabatullah, dan ini yang diterima oleh Allah. Dan ini yang menjadi sebab keselamatan, menjadi sebab kemenangan. Kalau ini tidak ada, tidak akan menjadi sebab. Kemudian lebih dari itu kembali. Al-masyadul khamis, realita islah yang harus terrealisasi yang kelima, masyadul minnah, persaksian bahwasanya sebab-sebab karya-karya yang dia kerjakan itu bukan karya dia. Dia selalu melihat karya-karya, amal-amal yang sudah melewati beberapa masyad tadi, sudah ikhlas, ya kan? Sudah apa lagi tadi yang kedua? Sudah sidik, sudah menghadirkan amal utuh. Ada qaulul qalbi, ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi, ada qaulul lisan, ada amalul jawarih, sudah utuh. Kemudian dia sudah hadirkan lagi tadi yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Ittiba. Betul-betul dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sudah realisasikan lagi kepada apa? Muraqabatullah. Berusaha bagaimana menghasilkan usahanya supaya dalam keadaan takut kepada Allah, dekat dengan pengawasan Allah. Dalam keadaan dia selalu merasa dilihat oleh Allah azza wajalla, itu pun tidak cukup. Belum bisa meraih islah, tashih fil amal. Tapi sampai kepada apa yang disebutkan al-martalbatul khamis, apa? Adanya sikap hati mempersaksikan apa yang sudah dijalani itu minnatullah, apa? Anugerahnya Allah. Pengakuan ini pengakuan proses, bukan pengakuan kata orang Jawa kembang lambi. Tahu kembang lambi? Hiasan di mulut. Bukan. Orang kalau mengakui kalau amal-amal dia itu pemberian Allah, maka kebutuhan dia di dalam beramal apa? Apa kebutuhan dia di dalam beramal? Kalau dia mengakui amal dia itu adalah pemberiannya Allah, kebutuhan dia yang paling besar, paling mendesak di dalam beramal apa? Hah? Gimana? Hah? Ikhlas kan tadi. Ini kalau dia ngakui kalau amal dia itu pemberian Allah, dan dia kan butuh beramal yang seperti itu, berarti yang sangat dibutuhkan dia apa? Ikhlas apa maksudnya? Wong dia tahu ini saya sholat ini diberi oleh Allah, sementara sholat itu kebutuhan dia. Saya ngikuti sunnah diberi oleh Allah, sementara ngikuti sunnah itu kebutuhan dia. Saya bisa selalu muraqabah diberi oleh Allah, sehingga muraqabah itu selalu dia ingin hadirkan. Berarti kepentingan dia untuk meraih itu semua yang paling dominan apa? Coba sekarang saya kasih analogi. Kalau kita dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua yang kita rasakan ini diberi oleh bapak ibu kita. Kita selalu diberi dari ujung kaki. Kebutuhan kita untuk supaya dari ujung kaki dan ujung kepala terus kita miliki, kebutuhan kita yang paling besar apa? Hah? Gimana? Apa? Gimana, masya Allah? Hah? Iya, maksudnya butuh pada orang tua. Dengan butuh pada orang tua dan mengambil proses butuh kepada orang tua yang betul, pasti dari ujung kaki sampai ujung kepala ada terus. Sama sekarang kita ingin amal kita selalu ikhlas, kita ingin amal kita selalu siddiq, kita ingin amal kita selalu apa, ittiba, kita ingin amal kita selalu muraqabatullah, dan semua ikhlas, siddiq, ittiba, muraqabatullah adalah anugerah Allah. Berarti butuh kita apa? Butuh kita kepada Allah. Butuh kita kepada Allah di dalam beramal. Maka Allah sudah mengingatkan, ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu orang-orang yang fakir kepada Allah. Kalian itu orang-orang yang fakir hanya kepada Allah. Lebih-lebih lagi fakir untuk jadi orang ikhlas. Fakir untuk jadi orang yang dia selalu siddiq. Fakir untuk selalu bisa jadi orang ittiba. Fakir untuk bisa jadi orang muraqabah. Betapa banyak ada orang bisa ikhlas sesaat. 5 menit bisa ikhlas, setelah itu gak bisa ikhlas. Betapa banyak orang untuk bisa membetulkan amalnya utuh hanya pada amalan tertentu. Misalnya ketika amalan zawat, nikah, dia berusaha utuh, mendekatnya utuh, sunahnya utuh, ininya utuh, ininya utuh. Begitu amal yang lain, ala sembarangan aja. Betul? Begitu banyak. Tidak mudah orang untuk bisa siddiq di dalam beramal. Ittiba, betapa banyak. Minum, ittiba. Kemudian begitu, jihad tidak ittiba. Minum, ittiba. Jihad tidak ittiba. Makan ittiba, dakwah tidak ittiba. Kan aneh. Ke kamar kecil ittiba, ngajar manusia tidak ittiba. Aneh kan? Banyak. Ini kenyataan-kenyataan yang ada. Begitu pula orang untuk bisa muraqabatullah enggak mudah. Maka inilah masyad. Dan itulah yang dulu dilakukan oleh mereka para sahabat. Mereka punya masyad seperti ini, masyadul minnah. Makanya dulu para sahabat mendengar minnah itu malah sedih mereka. Terharu dan berat sekali. Nangis. Dan bahkan mereka mendengar minnatullah di dalam agama mereka ini, mereka berusaha luar biasa menjaga minnah. Berat. Seorang sahabat ketika namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran secara umum saja, sujud dan nangis kepada Allah. Tidak mudah. Karena itu proses. Ketika Ali Badr disebut oleh Allah Azza wa Jalla, fa'malu ma syi'tum faqad ghafartum. Faqad ghafartu lakum. Silakan kalian beramal apa yang kalian mau. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Allah berkata kepada siapa ini? Ali Badr. Gimana Ali Badr? Lontang landung. Saya kan sudah dijanjikan Allah diampuni. Ali Badr loh. Ali Badr sudah diampuni. Sini, kamu hartamu kasihkan saya. Saya ini sudah diampuni oleh Allah. Gak apa-apa, kamu tak jamin juga masuk surga sama saya. Apa begitu? Enggak. Justru Ali Badr ketakutan. Sibuk. Karena mereka memahami proses Ahlus Sunnah. Ketika mereka dijamin akibat, mereka harus mendahului dengan jaminan sebab. Kan begitu? Tidak seperti kita, katanya Ahlus Sunnah pengennya dapat jaminan apa? Akibat. Sebabnya janganlah. Kamu mau jadi kiai? Oh, mau enggak usah. Kamu mau menuntut ilmu tidak pernah istirahat dari pagi sampai malam? Ya janganlah, kalau bisa jadi kiai enggak usah nuntut ilmu kayak gitulah. Kita kan di zaman modern banyak fasilitas. Kalau bisa kita dipraktis-praktis supaya kita bisa jadi praktisi. Nah. Aneh. Ini. Minnah tidak diproses dengan betul. Begitu juga tidak punya adab minnah. Lihat Al-Imam Ibnu Mubarak ketika diberi minnah anugerah menjadi orang yang seperti itu. Bagaimana Ibnu Mubarak menjaga minnahnya? Ibnu Mubarak itu tidak pernah ada orang tahu kalau dia itu mujahid. Tahu mujahid maksudnya? Orang yang selalu ikut perang fisabilillah. Hampir setiap kali peperangan Imam Mujahid ikut perang. Tapi sepanjang hidupnya Imam Mujahid itu perang, gak ada orang tahu. Gak ada orang tahu. Nanti setelah Imam Mujahid meninggal dunia baru ditahu. Kenapa? Karena selama beliau ikut perang itu beliau menutupi wajahnya dengan kain. Loh itu loh, minnah. Dia merasa ditolong oleh Allah menjadi mujahid itu, dia jaga dengan seperti itu. Itu orang-orang dulu. Dan mereka begitu kuat butuhnya kepada Allah dengan amalannya. Sementara kita baru beramal sudah ribut dengan sebab-sebab kita sendiri. Sudah begitu, kalau tidak terjadi, marah sana marah sini. Kalau terjadi, bangga sana bangga sini. Di mana letak dia mengatakan innallaha qadir, Allah itu maha berkuasa. Di mana letak dia berkata perkataannya Imam Al-Bukhari rahimahullah, khalqu af'alil ibad. Salah satu akidah Ahlussunnah adalah apa? Hah? Mengimani perbuatan makhluk adalah ciptaannya Allah. Untuk apa kaidah ini dihafal? Gak ada realisasinya. Ketika kita beramal, kita gak butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini dinasihatkan oleh beliau, wa huwa ayyashhadu annal minnata lillahi subhanahu, di mana seorang hamba punya kesaksian, dia mempunyai kesaksian bahwasanya pemberian dia, ketaatan, amal itu adalah pemberiannya Allah. Pemberian itu semua dari Allah Maha Suci. Fi ayyi ta'atin yaf'aluhu, dalam manapun ta'at yang dia kerjakan. Makanya dulu sahabat beramal yang sepele saja dia butuh pada Allah. Butuh. Hanya kehilangan sendal, debu satu biji masuk di matanya, butuh kepada Allah. Kita sekarang ini amalan besar ingin membela umat Islam, enggak butuh kepada Allah. Kan aneh. Ingin membela agama Allah, enggak butuh kepada Allah. Aneh, betul-betul aneh. Kaidah-kaidahnya Allah sudah ditinggalkan. Ini musibah. Allah telah membawakan, menerangkan dalam beberapa ayat, baik urusan agama atau urusan dunia, sama. Allah berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar di dalam amal kalian, di dalam agama kalian, diberi kaidah oleh Allah, balillahu yamunnu alaikum, bahkan Allah yang senantiasa menganugerahkan atas kalian, an hadakum lil iman, kamu ini bisa dapat hidayah, bisa ngaji, bisa ini pemberian Allah. Sekarang malah kadang-kadang orang bercerita tentang bukan pemberiannya Allah. bercerita tentang kehebatan dia memburu sunnah. Wa la ilaha illallah. Jauh. Padahal Allah sudah mengingatkan seperti ini. Begitu juga di dalam urusan dunia. Wa qala ta'ala wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidaklah dengan apa yang ada pada kalian dari satu nikmat, satu pun nikmat dari urusan dunia kalian, fa min Allah. Itu dari Allah. Ini tashih, ini islah yang harus diraih. Selalu butuh kepada Allah walaupun persoalan sepele. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman lebih khusus tentang proses iman, proses agama, semuanya dari sebab ke akibat, ke sebab lagi, ke akibat lagi, semua minallah. Allah berfirman, walakin Allah khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan akan tetapi Allah lah yang telah menjadikan kepada kalian iman. Allah yang telah menjadikan pada kalian iman. Kalian dicintakan oleh Allah iman. Ditumbuhkan hati kita mencintai iman itu Allah. Habbaba. Kemudian karroha awazayyanahu. Allah yang tumbuhkan iman itu. Dari iman kecil naik, naik, naik. Jadi hiasan dalam hati kita. Yang tadinya cuma benih. Kemudian tumbuh, tumbuh, tumbuh. Dan menjadi berbuah, menjadi hiasan, menjadi keindahan. Itu Allah yang kasih semua. Dan itu ada proses. Dari khabbaba ilaikumul iman kepada zayyanahu fi qulubikum. Kemudian karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang menjadikan kalian tidak suka pada kekafiran. Karraha ilaikumul kufra wal fusuq, kefasikan wal isyan, sehingga kalian terhalangi dari kejelekan-kejelekan. Proses yang ini juga datang dari Allah. Maka Allah kemudian mengambil kesimpulan yang terakhir. Ulaika humur rasidu. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk di dalam amal mereka untuk merealisasikan ihtimamu tashihil amal minal a'mal adalah seperti ini. Ayol ikhwan, idan aina qulubuna as-salima. Sekarang di mana hati-hati kita yang salim? Tanda-tanda yang sudah kita pelajari, hal indana, apakah itu ada pada kita? Dan kembali kepada kaidah, kita ini di sini untuk mengambil keputusan. Apakah kita termasuk orang-orang yang in kuntum shodiqin apa tidak? Dan semua akan ada nilai. Semua akan ada akhir dan nilai ini bukan dari ustaz kita. Bukan dari pemimpin organisasi kita, bukan dari teman-teman kita, bukan, tapi minallah, dari Allah. Allah yang akan membuat keputusan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang mereka senantiasa berbuat ihsan. Sehingga dalam tashihul amal harus ada sikap hamba itu butuh kepada Allah dalam seluruh proses amal. Baik urusan sepele atau urusan besar, baik urusan dunia atau urusan din, lebih-lebih lagi hamba itu punya kebutuhan. Dan ini adalah bagian beriman dari qudratullah. Dan ini adalah bagian dari mengimani al-qada wal-qadar. Dan ini adalah kaidah usulnya ahli sunnah. Sehingga mereka punya sikap yang benar di dalam memandang amal. Hakikat kita mengimani qada-qadar bukan hanya sekedar takdir sudah selesai, bukan. Di dalamnya ada kaidah-kaidah yang harus dipegangi oleh ahli sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil faedah sampai kepada masyad yang kelima, sambil kita mengulang pada masyad yang dulu, Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang nafik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan bagi kita untuk kita selalu tidak dijadikan orang-orang yang mengambil agama seperti orang yang mendaki ke langit. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Allah menggambarkan, ka'annahu yas'adu fis sama. seperti orang yang mengambil nikmat-nikmat agama Allah, seperti orang yang naik ke langit, yang menunjukkan hati-hati mereka berat, hati-hati mereka tidak diberi kelapangan untuk nikmat agama diterima dengan kelapangan hati mereka. Dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita kajikan pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita hati yang yasrah sadrahu lil Islam, hati yang dimana Allah selalu melapangkan dada kita kepada agama ini, sebagaimana Allah telah berkata kepada Nabi kita, alam nasrah laka sadrah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Dan mudah-mudahan dengan taufik Allah kita bisa lanjutkan kembali pada waktu yang akan datang. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.